Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Pemirsa Raja TV dan pendengar Raja Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam yang penuh berkah ini di Ramadan yang mubarak, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian ilmiah bimbingan bahasa Arab untuk pemula dalam pembahasan kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Jilid yang ketiga bersama Ustaz Mas'ud Mahmud Al-Asy hafizahallahu taala. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan yang sudah kita mulai pada beberapa pertemuan ke belakang terkait dengan kaidah-kaidah sharaf dari al-fi'lu tsulatsi dan ar-ruba'i. Dan kami mengundang interaksi Anda di line telepon 021-823-6543 untuk bersama-sama mempelajari salah satu ilmu alat yang bermanfaat untuk memahami Al-Kitab dan Sunnah, yaitu pelajaran bahasa Arab. Langsung saja kita mulai dan kepada Ustaz Farid Tafadul Maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yawmiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhawat fillah. Ayuhal muslimin al-kiram wal musyahidun ahibba. Para pendengar Radio Raja dan para pemirsa TV Raja. Di mana saja antum berada, alhamdulillah malam ini kita dapat bertemu kembali dan kajian rutin kita yaitu ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Pembahasan kita masih di awal yaitu masalah al-qa'idah as-sarfiyah, yaitu kaidah saraf, yaitu membahas tentang macam fi'il, yaitu ada dua macam di sini disebutkan. Yang pertama adalah al-fi'lu thulathi al-mujarrad, yang kedua adalah al-fi'lu thulathi al-fi'l ruba'i al-mujarrad. Al-fi'l thulathi yaitu fi'il yang terdiri tiga huruf, al-mujarradu yang tidak ada tambahan, atau tiga hurufnya adalah semuanya adalah huruf asli. Jadi al-fi'l thulathi al-mujarrad yaitu fi'il tiga huruf yang tidak ada tambahannya. Kemudian yang kedua adalah al-fi'l ruba'i al-mujarrad, yaitu fi'il yang terdiri daripada empat huruf yang tidak ada tambahannya, yaitu keempat hurufnya adalah huruf asli. Nah, sini akan dibahas secara singkat bahwa al-fi'l tsulatsi al-mujarrad di sini dijelaskan yaitu ada enam timbangan. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, untuk lebih mendalam lagi atau untuk lebih luas lagi, antum sekalian para pemirsa dan para pendengar Radio Raja silakan beli kitab sharaf. Ada sebagaimana saya sampaikan kemarin, yaitu kitab yang sharaf cukup bagus, yaitu karangan Syekh Ahmad Hasan, kalau tidak salah namanya Ahmad Hasan. Itu terdiri pada satu kitab, akan tapi satu kitab itu ada tiga bagian, yaitu juzuk pertama, juzuk kedua dan juzuk ketiga. Nanti silakan, itu cukup bagus untuk dipelajari. Baik, kita langsung saja halaman iftahu, halaman 100 yaitu 135, yaitu halaman 135. Tafadhal Syekh Ihsan, kita minta para pemirsa dan para pendengar Radio Raja untuk membaca kaidah yang ada di halaman tersebut. Silakan Syekh Ihsan. Jazakumullah khair pada Ustaz Mas'ud dan pendengar serta pemirsa Raja TV. Kita mulai, silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang sudah memiliki buku yang kita kaji, atau Anda bisa melihat di layar televisi Anda pembahasan jilid ketiga dalam kaidah ya sharaf. Kita angkat, halo. Baik, kita angkat telepon yang pertama di 021-823-6543, silakan. Ya, halo. Baik, sampaknya terputus. Kami sampaikan kembali bagian yang baru bergabung dalam pembahasan jilid ketiga di halaman 135. Dan kita mulai dalam pembahasan saraf al-fi'lu ima sulasi wa ima rubai. Kita terima untuk penelpon yang pertama, silakan. Baik, halo. Iya, silakan. Baik, sampaknya terputus kembali. Dan kami sampaikan untuk pertanyaan-pertanyaan singkat, Anda bisa sampaikan juga di line telepon 0819 896543 terkait dengan kaidah-kaidah nahwu dan kaidah saraf yang mungkin sudah kita bahas dan perlu dimurojaahkan kembali. Silakan. Kita angkat untuk penelpon yang pertama. Baik, halo. Saya ingin menanyakan, Ustaz. Halo. Halo. Baik, sudah memiliki bukunya? Baik, tampaknya terputus. Kami sampaikan kembali. Kami berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Raja TV untuk bisa berinteraksi secara langsung dalam pembahasan bahasa Arab jilid ketiga. Ya, silakan di 0218236543, dan kami ingatkan untuk pertanyaan terkait dengan kaidah bahasa Arab. Kita ya terima satu telepon yang pertama. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Abu Salma di Sambas. Abu Salma di Sambas. Silakan. Masyaallah. Agak keras suaranya. Naam. Ahlan wa sahlan ya akhi al-karim. Ramadan mubarak. Tabarakallah. Naam, tafadhal iqra. Ma'aka al-kitab am la? Naam, indi kitab. Tayyib. Jayyid. Halaman 135. Kam awal? Naam. Lati haqiqatan wasalna ila al-fi'l ats-tsalats al-mujarrad, itu baris ketiga dari bawah. Naam. Kita sudah sampai di situ. Sorry. Ya. Wa kullu minha al-fi'l ats-tsalats al-mujarrad. Ya. Tayyib, la bas iqra, la bas wa kullu minhuma. Wa kullu minhuma imma mujarradun. Iya. Wa imma mazidun. Iya. Fal mujarradu ma kana jami'u tahrufihi asliyatan. Asliyatan, na'am. Wal mazidu ma zida fihi harfun aw aktsaru ala tahrufihi ahruf. Ahruf jama' min harfun ahruf wa huruf. Na'am. Ahru ra'nya dhamma. أو أكثر على أحرفه الأصليات. نعم. طيب ترجم. وكل منهما تياب diantaranya. وكل منهما masing-masing dari keduanya. Masing-masing. Atau masing-masing keduanya. Ya. Kedua mana ini? Dari keduanya. Yang mana kedua ini? Sulasi dan rubai. Taib. Ya, sulasi dan rubai. Imma mujarradun. Terkadang tanpa tambahan. Iya, ada kalanya mujarradun, tidak ada tambahan, iya. Wa imma mazidun. Iya. Dan terkadang ya, ada penambahan. Ada kalanya bertambah, iya. Baik. Fal mujarradu ma kana jami'u ahrufihi asliyatan. Iya. Ini definisi ya, definisi pengertian al-mujarrad, ya. Maka mujarrad, ya. Dia tidak jamak. Fal mujarradu, maka mujarrad atau fi'il mujarrad, ma kana adalah ma itu arti fi'il. Adalah fi'il yang fi'il yang tidak jamak. Lah, ma itu bukan ma nafiyah ya. Oh, bukan. Ma itu ma mausulah. Itu sebagai khabar pada al-mujar. Ini sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Jadi ma itu al-mausul bimana alladhi. Jadi khabar pada al-mujarrad. Fal-mujarradu, jadi fi'il mujarrad adalah ma kana. Ma itu arti fi'il ya. Dan asyai itu fi'il, yaitu fi'il yang jami'u hurufihi. Ma kana jami'u ahrufihi. Yang tidak siapa? Bukan tidak. Ya. Jangan, kenapa pakai tidak? Ya, yang jamak hurufnya, Ustaz. Bukan. Jami bukan jamak itu. Jami. Arti jami? Jami'u. Bagaimana jami'u? Banyak, Ustaz. Jami bimakna kullu. Semua. Oh, semua. Iya. Yeah. Semua hurufnya. Yeah. Asalnya, Ustaz. Asliyatan asli. Bukan asalnya. Asliyatan asli, arti huruf, semua hurufnya ada huruf asli. Kalau dia sulasi mujarrad, berarti tiga huruf itu adalah sehurufnya huruf asli semuanya, tidak ada huruf tambahan. Kalau dia rubai mujarrad, berarti apa? Arti rubai empat kan, daripada arba'. Jadi yang keempat huruf itu ada huruf asli. Paham ini? Jadi fal mujarradu, maka al mujarrad itu fi'il mujarrad adalah ma kana jami'u ahrufihi asliyatan, yaitu semua huruf-hurufnya adalah asli. Semua hurufnya asli. Contoh yang sulasi mujarrad. Antum coba hati misal sulasi mujarrad. Coba kasih contoh sulasi mujarrad. Tarjama saja. Hah? Tarjama. Sulasi mujarrad. Zahaba. Zahaba. Taib. Terdiri pada tiga huruf, so. Zal, ha, ba. Ba. Semua huruf itu huruf asli atau ada huruf tambahan? Asli, Ustaz. Asli. Ya, itu arti pengertian apa? Mujarrad. Sulasi mujarrad, fi'il dari tiga huruf. Ketiga huruf itu ada huruf asli. Contoh lagi? Kataba. Kataba, ya. Kaftaba. Ketiga-tiga huruf ada huruf asli. Tapi itu dikatakan sulasi mujarrad. Tapi kalau rubai mujarrad? Rubai mujarrad, tarjama. Rubai yaitu arba'ah kan? Empat. Nah, keempat huruf itu huruf asli. Sebagaimana di sini sebuah apa? Contohnya apa? Tarjama. Ah, tarjama. Tarjama, ta itu bukan ta huruf tambahan. Itu ta asli. Tarjama yutarjimu. Jadi bukan asli rajama, bukan. Tarjama itu huruf aslinya. Ta, ra, jim, mim. Ya. Tam, ana, kan? Ta, mim, hamzah, nun. Tam, ana, yutam, inu. Nah, itu ketiga, keempat huruf, huruf asli. Har, wala, ha, ra, waw, lam. Nah, itu huruf asli. Keempat-empatnya. Kalau zaidah bisa dibuang. Kalau zaidah bisa dibuang, umpamanya ta'allama. Ta'allama di situ ada huruf tambahan. Mana itu? Ta. Ta. Nah, huruf tambahan. Dibuang jadi apa? Allama. Nah, di situ juga ada tambahan di mana-mana, di mana? Di ain fi'il, tasydid, ya kan? Di situ dua huruf lamnya. Ya, kalau dibuang jadi apa? Alima. Nah, itu dikatakan fi'il yang sulasi itu sudah mazid, ada tambahannya. Nah, di sini baru dijelaskan secara singkat, yaitu mujarrad, fi'il sulasi mujarrad, dan fi'il rubai mujarrad. Taib, istamir. Wal mazidu. Nah, sekarang kebalikan, kata di mujarrad, sekarang al-mazid. Al-mazidu mazida fihi harfun. Iya. Dan ada pun mazid. Fi'il mazid, iya. Fi'il mazid. Yang ditambah adalah ma itu khabar, ya, adalah ma itu apa arti ma bimakna alladhi asyai, apa mengerti alladhi asyai bimakna fi'il. Jadi mujar mazid adalah fi'il. Nah, enaknya di apa, diterjemahkan maksudnya, maknanya, yaitu fi'il. Ma itu arti fi'il di situ. Jadi al mazid, fi'il mazid adalah fi'il zida, fi'il yang ditambahkan fihi padanya, pada fi'il tersebut. Apa ditambahkan? Satu huruf. Harfun, satu huruf. Au? Au aksaru. Au aksaru. Atau lebih. Di mana ditambahkan? Ala ahrufihil asliyati. Di huruf? Huruf aslinya. Aslinya. Nah, itu tadi contoh tadi yang sudah kita sebutkan. Contohnya alima, kan? Itu fi'il sulasi mujarrad. Sekarang tambah, jadi timbangan af'ala, jadi apa? Tambah hamzah, jadi apa dia? A'lama. Iya kan? Nah, ditambahkan hamzah, jadi a'lama, timbangan af'ala. Kharaja, huruf asli ke ketiga-tiganya, kha, ra, jim. Sekarang tambah hamzah, jadi apa? Akhraja, timbangan af'ala. Nah, itu namanya apa? Fi'il mazid bertambah. Nanti akan dijelaskan. Ya. Taib, lanjutkan. Al-fi'lu sulasiyu mujarradu lahu sittatu abwabin. Iya. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang susunan kalimat ini dari sisi kaidahnya. Iya. Jadi, al-fi'lu sulasiyu mujarradu lahu sittatu abwab. Ini jumlah apa ini? Saya ingin mereview kembali, ya. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Mana mubtada'nya? Al-fi'l. Al-fi'lu. Mana khabarnya? Lahu sittatu. Nah, lahu sittatu abwab. Lahu. Jumlah apa itu? Bentuk apa lahu sittatu abwab? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Iya. Mana mubtada'nya? Jumlah ismiyah. Iya, itu kan jumlah ismiyah kan? Lahu sittatu abwab. Li awladun. Lahu awladun. Lahu kutubun. Iya kan? Nah. Mana mubtada'nya? Sittatu. Iya, itu sittatu. Itu nama mubtada mu'akhar. Mana khabarnya? Lahu syibhul jumlah jar majrur. Nah, ini bentuk khabar pertama. Bentuk khabar bagi mubtada pertama, yaitu apa? Al-fi'lu, itu mubtada'nya. Dalam bentuk jumlah ismiyah. Ini bahwa mubtada itu memiliki bermacam bentuk khabar. Yang pertama khabar mufrad, arti mufrad adalah dia bukan kalimat. Yang kedua khabar apa? Khabar jumlah, yaitu kalimat, baik jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah di sini. Kemudian yang ketiga apa? Syibhul jumlah, jar majrur dan dzaraf. Nah, di sini salah satu bentuk khabar dalam bentuk jumlah ismiyah. Nah, cuma mubtada keduanya diakhirkan kena khabarnya dalam bentuk syibhul jumlah jar majrur lahu sittatu abwab. Apa artinya? Fi'lu sulasi. Ya. Mujarrad. Ia mempunyai 6 bab. Ustaz. 6 bab memiliki sittatu abwab, memiliki 6 bab. Ya. Wahia yaitu apa? Wahia al-awwal. Fa'ala yaf'ulu fathu dhammin. Nah, itu ada istilah enaknya apa? Kita ungkapkan dengan bahasa singkat fathu dhammin. Apa arti fathu dhammin? Menfathahkan ain fi'il madinya fathah dan ain mudhari'nya dhammah, maka dikatakan fathu dhammin. Ini untuk memudahkan aja sebetulnya, untuk memudah untuk mengingat. Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammu dhammin, kasratani. Nah, ini fathu dhammin, fatah, ati harakat fatah fada'in fi'il madhi, yaitu fa'ala, itu fathah. Kemudian, ayin mudhari'nya dhamma, maka dikatakan fathu dhammin. Nah, ini bab pertama, al-babul awal, fathu dhammin, yaitu fa'ala yaf'ulu. Contohnya apa? Nahwu kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Bisa kasih contoh lain? Zahaba yadhabu. Lah. Masuk enggak contoh itu? Kan fathu dhammin, bukan zahaba yadhubu. Kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju. Nah, itu dia. Terus ada lagi? Akala yakulu. Akala yakulu. Ada lagi? Menolong. Nasara yansuru. Nah, nasara yansuru. Ya. Qa'ada. Qa'ada ya. Apa itu? Qa'ada. Qa'ada yaqudu. Yaqudu. Nah, qa'ada yaqudu. Nah, itu duduk. Qa'ada yaqudu. Kataba yaktubu. Akala yakulu. Nah, ini tidak bisa kita karang-karang ya. Ini bagi pemula harus kembali kepada kitab sharaf. Ya, atau kembali kepada kamus mu'jam. Kamus atau mu'jam. Nah, cuma masalahnya untuk mengetahui mudhari, rata-rata kamus baik kamus Arab ya maupun Arab Indonesia ada terjemahannya, kamus itu rata-rata fi'il mudhari'nya tidak ditulis. Cuma dikasih apa? Isyarat, tanda. Pernah buka kamus? Naam. Ini contoh ya. Contoh kataba. Kalau kita ingin mencari mudhari kataba, lihat bagian apa? Buka bagian bab kaf ya. Kaf. Nah, nanti setelah kaf lihat ta ba. Nah. Kataba. Kemudian setelah kataba ada garis begini di depannya. Kemudian di atas harakat di atas garis ada dhamma. Berarti apa? Berarti ain mudhari'nya dhamma. Ini ain mudhari, tanya. Ini dikatakan fa'fi'il, taf ain fi'il, ba lam fi'il. Itu istilah karena mengambil pola, pola apa? Fa'ala, ini polanya. Fa'ala berarti apa? Kaf ini fa'fi'il, ini fa'fi'il. Ta ini apa? Ta ini ain fi'il, lam ini ba ini lam fi'il. Nah, pada fi'il madhi ain fi'ilnya apa? Fathah. Fathu mudhari'nya dhammin, fathu dhammin. Nah, kalau bertulis kataba yaktubu. Nah, kataba yaktubu. Kataba yaktubu, ini dia. Nah, ini dia. Ini ain fi'il tadi, ta. Ain fi'il ta. Ain fi'il pada mudhari' dhamma. Nah, cuma enggak ditulis seperti ini. Rata-rata kamu enggak ditulis ini. Dia tulis isyarat, tanda. Garis, kemudian kemudian apa? Harakat dhamma di atas. Baru setelah apa? Masdar kitabatan. Itu ditulis masdarnya. Kerana masdar sulasi rata-rata apa? Sama'i. Kitabatan. Nah, ini di kamus. Nah, nanti akan ketemu apa? Di atas harakatnya fathah. Umpamanya kan ditulis apa? Fataha. Nah, fataha. Setelah itu garis. Abjad garis ada fathah. Berarti ain mudhari'nya. Nah, mudhari'nya baris fathah. Kalau kita tulis bagaimana? Fataha yaf yaftahu. Ini yaftahu. Jadi harus kita, bisa kita baca isyarat ini. Jadi kataba yaktubu fataha yafta yaftahu, ini dia. Ini dia. Fataha yaftahu. Nah, itu kode ya di ini di kamus mu'jam. Ada kamus Arab juga rata-rata begini, enggak ada ditulis fi'il mudhari'nya, kataba yaktubu. Nah, fataha yaftahu masdarnya belum ditulis karena dia rata-rata apa? Sama'i fathan, ya. Kemudian nanti ada harakatnya, ain fi'ilnya kasrah, contohnya jalasa. Nah, kita cari bagian jim, jalasa akan ketemu setelah jalasa garis, kemudian di bawahnya ada harakat. Berarti ain fi'ilnya, mana ain fi'il lam? Ini lam. Berarti ain fi'ilnya itu lam pada fi'il mudhari kasrah. Kalau kita tulis jalasa ya jelisu. Nah, ini dia. Ya jelisu. Ini dia. Jadi bukan enggak bisa dibuat, enggak bisa kita kan jala saya jelasu atau jala saya julusu, fataha yaftuhu, fataha yaftihu, enggak bisa. Ini sudah baku. Nah. Jadi harus melihat ke kamus. Kalau tidak ya belajarlah apa? Lihat apa kitab saraf ya. Jala saya jelisu, julusan itu masdarnya. Ya, julusan. Nah, ini yang perlu diketahui di kamus. Atau kalau tidak ada kamus yang ada fi'il mudhari'nya, yaitu kamus Muhammad Yunus, Profesor Muhammad Yunus. Kamus. Nah, itu Arab dan terjemahannya, maknanya. Nanti itu ditulis dia oleh beliau rahimahullahu taala kataba mudhari'. Kemudian apa ditulisnya? Yaktubu. Nah, kenapa beliau tulis? Untuk pemula. Karena kitab itu untuk pelajar. Beliau tulis untuk pelajar umumnya. Ketika beliau di Mesir. Kataba yaktubu. Dia tulis yaktubu mudhari'nya. Tidak dibegini. Ya, untuk memudahkan bagi pelajar. Ya, silakan bagi yang pemula. Ya, kamus itu bagus. Ya. Taib, jazakallah khairan ya akhil karim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan barakallahu fiik. Alhamdulillah ada faedah dari tasrif saraf ya terkait dengan kataba yaktubu ya sama. Yeah. Dan itu mengikuti pola ya wazan fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Baik, masyaallah. Kita berikan kesempatan kembali silakan di belakang Abu Salma. Di 0218236543. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fikri? Fikri. Tanya Umma. Mohon maaf, dikecilkan volume suara TV atau radionya di feedback. Jazakallah khair. Ummu Fikri di Pontianak. Kalau anak-anak di Jakarta. Oh, di Jakarta, alhamdulillah. Karena. Masyaallah. Nah. Baik, nam, تفضل يا أم. Aina ya Ustaz? Al-an, thaniyan nomor 2. Oh, thaniyan. Al-bab ats-tsani. Yaitu apa? Fathu kasrin. Tadi fathu dhammin, yang kedua fathu kasrin. Fa'ala yaf'ilu. Nah. Jadi ain fi'il madinya fathah dan ain mudhari'nya kasrah. Kasrah. Nah. Ya. Nahu jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Ya, bisa kasih contoh lain? Daraba yadribu. Naam, daraba yadribu. Hamala yahmilu. Betul, hamala yahmilu. Wasala yasilu. Wasala yasilu. Fasala. Iya. Ghafara yaghfiru. Ghafara yaghfiru. Ya'a yarji'u. Jaid, naam. Masyaallah. Ini banyak ya, cukup banyak ya. Ya, pokoknya asal rajinlah buka-buka kamus mu'jam. Ya. Itu akan kita ketemui banyak sekali fiilnya. Itu sangat penting kita buka mu'jam sekalian kita untuk menguasai mufradat kosakata. Baik. Jadi ini sekali lagi saya katakan ini tidak bisa dibuat-buat ya. Iya. Kita harus merujuk kembali kepada kamus dan kitab saraf. Baik, yang ketiga bab salis fathatani, dua fatah. Maksud apa? Ain fi'il madi dan mudorinya fathah. Ya, kedua-duanya fathah. Maka katakan fathatani, dua fathah. Baik, contoh? Zahaba yadhabu. Naam, zahaba yadhabu. Ya, zahaba hanya ain fi'ilnya ha, baris fathah. Di mudorinya hanya baris fathah juga. Zahaba yadhabu. Ada contoh lain? Fataha yaftahu. Betul. Zabaha yazbahu. Menyembelih ya. Zabaha yazbahu. Ya. Ja'ala yaj'alu. Masaha yamsahu. Sahih. Masaha yamsahu. Masya Allah. Taib. Itu babu salis ya. Babu salis. Babu rabi'. Babu rabi'. Naam. Fa'ila yaf'alu. Berarti apa? Istilahnya kasru fathin. Kasru fathin. Diidhafakan, diidhafan kasru fathin. Kasru fathin. Iya. Fa'ila yaf'alu nahu madha syarib. Naam. Syariba yashrabu. Iya. Ada contoh? Ya'lamu. Alima ya'lamu. Sami'a yasma'u. Jayid. Fahima yafhamu. Jayid. Fariha yafrahu. Masya Allah. Wa'iba yal'abu. Naam. Wadiba yagdabu. Amila ya'malu. Jadi alima ya'lamu. Amila ya'malu. Itu hurufnya sama, cuma tempat hurufnya berbeda. Dibalik aja. Ya. Nah ini bab yang keempat ya. Nah. Al-an babul khamis. Bab kelima. Fa'ula yaf'ulu. Berarti dhammu dhammin. Dhammu yeah. Dhammin. Ya, dhammu dhammin. Nahu. Kasura yaksuru. Kasura. Perhatikan ain fi'ilnya mana? Mana? Tu. Huruf sa ya. Harfu sa ain fi'il. Harfu sa. Naam. Jadi ain fi'il madinya dhamma, ain mudarinya juga dhamma. Kasura yaksuru. Misal akhar? Hasuna yahsunu. Jair, hasuna yahsunu. Najusa yanjusu. Naam, najusa yanjusu. Saluha yasluhu. Sahula yasluhu. Sahih, sahula yasluhu. Jamula yad'u. Naam, hadha kathirin. Sahula yab'udu. Rata-rata timbang ini babul rabi'in, babul khamisin adalah fi'il lazim. Umumnya fi'il lah lazim. Fi'il yang tidak ada objeknya. Kabura yakburu, saghura yasghuru. Ya kan? Jamula yajmulu. Naam. Sadis. Taib, naam. Babul akhir. Babus sadis. Kasratani. Kasratani. Kasratani. Iya, kasratani. Fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu. Iya. Warisa yarisu. Warisa yarisu. Naam. Nah, ini yang keenam ini, dia fi'ilnya lebih sedikit. Ya. Lebih sedikit fi'ilnya. Maka dia dimasukkan timbangan terakhir. Ya. Timbangan pertama itu yang paling banyak fi'ilnya. Maka letakkan di awal. Jadi berurut ini. Jadi yang pertama yang paling banyak, fathu dhammin. Yang kedua lebih sedikit daripada yang pertama, tapi masih banyak. Ya. Begitulah sampai terakhir. Yang terakhirnya lebih sedikit. Timbangan fa'ila yaf'ilu. Itu tentu hasil daripada hasil daripada kajian-kajian ahli nahu dan ahli sharaf ya. Tatabu, istilah tatabu memperhatikan oleh istiqra ya. Al-misal. Misal, fi misal. Hasiba yahsibu. Hasiba yahsibu. Apa ti hasiba yahsibu? Enggak. Apa ya? Ustaz? Itu menyangka ya. Nah, hasiba yahsibu nyangka. Itu ada lagi. Ada hasaba yahsubu Yahsub itu menghitung. Jadi ada hasiba yahsibu. Ada juga hasiba yahsabu. Yahsab juga dhan, menyangka. Jadi kalau dia dhamma hasaba yahsubu, yahsubu itu bimana ada ya'uddu menghitung. Uhsub bimana bimana udda. Uhsub bimana udda. Na'ima yan'imu. Ini timbangan fa'ilai filu rata-rata ini adalah fi'il apa? Fi'il yang misal ya. Yang mu'tal ya. Banyak mu'tal. Taib ahsan barakallahu fiki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Umu Fikri. Alhamdulillah. Nah itulah Pak Ustaz Ihsan ya. Al-amsilah ini contoh tadi dari mulai bab pertama, bab kedua sampai bab yang keenam itu semuanya daripada tiga huruf, tiga huruf ya, tiga huruf dan hurufnya huruf asli. Nah, adapun pada fiil mudhari itu ya itu adalah huruf mudhara'ah ya. Huruf mudhari memang huruf tambahan tapi itu ya ya mudhara'ah menunjukkan bahwa itu fiil mudhari ya. Tapi itu juga asli, yang mana aslinya selainnya asli ya. Nah. Jadi ini bukan bukan apa istilahnya fi'il mazid ya. Bukan. Itu fi'il masih tetap fi'il sulasi. Sulasi mujarrad itu dilihat mudhari. Dilihat apa? Dilihat fi'il madinya. Nah dia bukan fi'il mudhari-nya dilihat. Nah mudhari itu ada ya atau nanti ta atau hamzah itu menunjukkan bahwa itu adalah fi'il mudhari. Ya. Bukan berarti fi'il sulasi apa? Mazid. Ya, ini harus dipahami dengan sebaik-baiknya. Jadi contoh apa? Contoh tadi yang pertama, kataba yaktubu kataba kafuru asli, tahuru asli, bahuru asli, tidak ada tambahan. Yaktubu, nah di situ juga huruf asli, kaftaba, adapun ya, ya, tidak bisa kita katakan ini fi'il sulasi mazid. Ya, bertambah satu huruf, mana hurufnya? Ya, bukan. Ya, itu adalah alamatu fi'il mudhari, sebagai tanda itu fi'il mudhari, yaitu fi'il menunjukkan terjadi masa sekarang atau akan datang. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Present ya. Iya. Ya. Yani yaktubu dia sedang menulis. Ya. Kapan dia sedang menulis? Kalau akan datang bisa pakai ghadan, yaktubu ghadan, besok atau pakai sin, sayaktubu. Nah. Sayaktubu. Ini bahasa Inggrisnya future ya, future tense. Future tense. Nah, ini perlu juga tuh dibanding-bandingkan dengan bahasa Inggris. Tidak salah kita belajar bahasa Inggris. Ya, apalagi untuk dakwah bagus. Taib kata bayak tubuh. Nah, jadi jangan salah paham. Ya ini adalah betul itu huruf tambahan, tapi ya itu sebagai alamat fi'il mudhari, tanda fi'il mudhari. Dia tetap masih tiga huruf yaitu kaf, ta, ba. Ya. Taib, masya Allah. Ya. Nuasil. Ya, taib nuasil. Taib kita lanjutkan kembali. Pendengar dan pemirsa Raja TV masih kami berikan kesempatan. Silahkan di line telepon 021-823-6543. Anda bisa juga bertanya secara langsung dalam pembahasan ini. Baik, kami terima kembali di 021-823-6543. Dan kami ingatkan Anda bisa juga bertanya melalui pesan singkat di 0819-896543. Kami angkat telepon yang selanjutnya di belakang Umu Fikri. Baik, halo. Silahkan. Terputus, kami sampaikan kembali, silakan dicoba kembali di line telepon 021-823-6543. Kita memasuki kaidah-kaidah saraf dalam pembahasan fi'il sulasi mujarrad ya, dengan contoh-contohnya di halaman 135-136 jilid yang ketiga. Baik, kita angkat kembali, silakan. Halo. Ya, halo. Baik, mungkin kami sampaikan juga ada pertanyaan dari Ummu Atika di Samarinda, Ustaz. Kalau masdar secara makna dan bagaimana mengetahui dalam kalimat Ustaz untuk sulasi mujarrad. Oh iya, nah ini apa masdar itu ada arti mana kan sumber ya. Masdar itu sumber. Maka itu terjadi perbedaan ulama yaitu antara Basriyin dengan Kufah. Basri mengatakan bahasa kita itu akar kata ya, akar kata ya. Jadi setiap kata kerja itu memiliki akar kata. Ya umpamanya memukul ya, memukul asal katanya pukul. Ya, asal kata pukul. Nah, pukul itulah akar kata, asal, maka dikatakan bahasa itu dikatakan masdar, sumber. Ya. Nah, ini menurut pendapat ulama Basriyin. Sedangkan Kufah mengatakan asal kata bukan masdar tapi fi'il. Oleh karena itu ketika dalam ilmu tasrif yaitu apa? Fi'il, yaitu fi'il apa? Fi'il madhi. Jadi akar kata itu adalah fi'il madhi. Maka itu dalam ilmu tasrif ketika mentasrifkan mengubah suatu bentuk kepada bentuk lain itu fi'il madhi terlebih dahulu disebutkan. Jadi kataba yaktubu, bukan yaktubu kataba, tidak, kataba yaktubu kitabatan katibun maktubun uktub la taktub sampai terakhir. Tahan dulu, baik, sampai situ dulu. Kita angkat kembali di telepon 021-823-6543. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Ya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Pak Satimin Abdurrahman. Pak Abdurrahman di mana, Pak? Di mana, Pak? Di Bandung. Baik. Masyaallah. Silakan monitor via telepon ya. Saja ya, Pak ya, dan mohon kecilkan volume suara TV atau radionya. Baik, jazakallah ya. Khair. Silakan. Ingin menanyakan. Iya, iya. Ya. Iya. Saya pernah belajar mengenai wazan ini. Iya. Ya. Terus disusun oleh Bapak Aminuddin Soleh. Iya. Ada cara untuk memahami nahwu dan sharaf. Iya. Yang dirangkum dalam tafsimul Al-Qur'an. Pertanyaannya Pak, bagaimana? Mungkin secara ringkas. Di sini mengenai fi'il itu ya. Yeah. Itu yang disusun oleh beliau itu fa'ala yaf'ilu, wajan satu. Terus? Baik, pertanyaannya Pak Abdurrahman. Fa'ala yaf'ulu, wajan dua. Fa'ala yaf'alu, wajan tiga. Iya, yeah, bab tiga. Fa'alu, yaf'alu. Itu gimana itu menurut Ustaz itu? Iya. Yeah. Cara belajar yang seperti itu. Iya. Yeah. Maksudnya adalah pertanyaan urutannya ya, urutannya maksudnya itu. Ada yang urut itu wazan pertama adalah fa'ala yaf'ilu, iya kan? Jazakallahu khairan katsiran. Iya, barakallahu fiik. Abdurrahman. Taib, justru saya tidak mendapatkan dalam kitab-kitab, silakan buka kitab sharaf, justru yang bab awal pertama adalah fa'ala yaf'ulu. Kenapa ini dijadikan wazan pertama? Nah, karena timbangan fa'ala yaf'ulu itu yang paling banyak fi'ilnya. Itu dari sisi itu ya. Dari sisi itulah para ulama mengungkapkan bahwa bab pertama itu fa'ala yaf'ulu karena rata-rata banyaknya timbangan itu fa'ala yaf'ulu. Nah, baru fa'ala yaf'ilu ya. Nah, itu ya boleh katakan ya semua itu ijtihad ya. Ijtihad ya, mungkin dia barangkali pernah meneliti, barangkali wallahu a'lam, fa'ala yaf'ilu mungkin itu lebih banyak fi'ilnya maka letakkan pertama. Ya. Tapi yang saya lihat adalah perbedaan bukan di situ. Justru perbedaannya adalah timbangan yang kelima keenam. Kelima kalam sebagian kitab ada yang mengatakan timbangan kelima adalah fa'ila yaf'ilu. Yaitu apa? Fa'ila yaf'iru. Syaribah. Iya. Kemudian timbangan terakhir adalah fa'ula yaf'ulu. Iya. Kasru kasrin, kemudian dhammatani. Ya, fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, kasru kasrin, dhammatani. Ya. Sebagian kitab diungkap seperti itu. Tapi semua itu hasil daripada penelitian ya. Ya. Tapi yang jelas itu tidak memberikan pengaruh apa-apa. Nah, mau diacak, mau timbangan mana, timbangan yang bab pertama, babnya timbang ini, yang itu enggak pengaruh, tidak ada apa. Tidak ada pengaruh apa-apa dalam hal itu. Ya, cuma pengkelompokan saja. Pengkelompokan ini fi timbang pertama ini dia, karena ini yang paling banyak. Ya. Yang penting, terpenting adalah fi'ilnya. Nah, bahwa fi'il ini masuk ke mana, itu yang paling penting. Ya. Ya. Bukan susunannya. Ya. Itu yang paling penting. Umpamanya kata bayak tubuh, ini masuk fi'il timbang mana? Fa'ala yaf'ulu. enggak bisa kita buat kata bayak tibu. Enggak bisa. Nah, atau kata bayak tabu. Nah, itu yang paling penting, mengetahui fi'il, fi'il yaitu polanya atau timbangan, timbangan mana? Apakah timbangan fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'ilu atau fa'ala yaf'alu atau fa'ila yaf'ilu atau fa'ula yaf'ulu. Itu yang paling utama. Adapun urutannya itu bukan hal yang paling urgent. Ya. Baik, ya. Demikian Pak Abdurrahman dari pertanyaan Bapak, semoga bisa difahami dan jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Silakan. Ya, halo. Ahsan ya Umar Fikri. Oh iya, Ahsan ya Umar Fikri. Tafadhal, tafadhal. Aina Ustaz? Mayuk. Naam. Baik, alaan naam. Alif, ha? Nah, ini latihan ya, yang barusan kita ambil kaedah tadi untuk mengetahui tentang apa huruf asli dan bukan huruf asli atau tambahan. Baik, ngapa kita masuk kepada latihan ini? Tafadhali. Mohon maaf, Umum Fikri, nah, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback. Jazakallahu khairan. Ya. Baik. Mayzil fi'ala thulathiyya fi'ali ruba'i fi ma yali. Iya. Apa artinya? Terjemahnya? Bedakanlah. Iya, mayyiz bedakanlah, sahih. Bedakanlah. Fi'il thulathi. Naam. Dari fi'il ruba'i pada berikut ini. Naam. Pada kalimat berikut ini atau kata berikut ini, fi ma yali berikut ini. Jayyid. Naam. Hafidha yahfazu. Hafidhah. Naam. Hafidha yahfazu. Apa itu? Timbangannya. Ini fi'il thulatsi. Thulatsi, iya. Thulatsi. Itu saja. Tidak apa. Kita diminta untuk bedakan mana thulatsi dan ruba'i. Ya. Jadi hafidha thulatsi. Fi'il thulatsi. Naam. Nama fi'il thulatsi. Naam. Nama fi'il thulatsi. Di mana thulatsi huruf? Tiga huruf itu. Nun, alif, mim. Nun, alif, mim. Ini masuk pada fi'il apa? Mu'tal, ya. Mu'tal. Fi'il apa namanya ini? Ajwaf. Ajwaf, ya. Fi'il ajwaf, yaitu fi'il yang ain fi'ilnya huruf ilat. Itu ajwaf. Daripada jauf. Berongga. Ya. Terus? Terjama. Ya. Al-fi'lur ruba'i. Ruba'i. Terjama, ya. Terjama. Apa itu terjama? Menterjemahkan. Tarjama yutarjimu. Yutarjimu. Ya. Amarnya tarjim, terjemahkanlah. Terus? Kharaja. Kharaja. Kharaja al-fi'lun sulasi. Naam, fi'lun sulasiyun, ya. Harwala. Harwala. Ya. Fi'lun ruba'i. Ruba'i, yaitu ha, ra, waw, lam, ya. Waw, lam. Empat huruf. Kata-katakan ruba'i. Keempat-empatnya itu apa? Asli. Ya, tidak ada huruf tambahan di situ. Apa arti harwala? La adriya. Berjalan cepat. Ya. Berjalan cepat itu antara berjalan dengan lari. Orang maraton itu, iya kan? Lari maraton. Iya. Itu kata harwala. Berjalan cepat, bergegas. Iya. Terus Ba'sara. Ba'sara, iya. Fi'lu ruba'i. Ruba'i, ini. Ba'sara, yuba'siru, ruba'i. Ba huruf asli, semua huruf asli situ. Timbangan fa. Nah. Fa lala, itu timbangan fa lala. Ba'sara timbangan fa lala. Apa arti ba'sara? Ba'sara. Hah? La adi'ibah. Menebarkan, ya. Farraqa, memisahkan. Nah, uba'sara. Mubasara bertebaran. Iya. Masalah al-awraq ini, al-awraq mubasara. Al-awraqu mubasaratun. Apa itu al-awraqu mubasara? Auratnya? Bukan al-awraq. Al-awraqu. Oh, daun, daun-daun. Al-awraq daun atau kertas, ya. Al-awraq mubasara. Kertas, kertas itu bertebaran, ya. Iya. Terus da'a minal fi'li sulasi, yaitu dal, ain, alif, ketiganya huruf asli, ya. Nah, da'a. Baik, ahsan. Nah, ahsan, barakallahu fik. Oh, baik, cukup umum. Barakallahu wa iya. Masya Allah. Nah, alhamdulillah, barakallahu fik. Jazakallah khairan fikri. Taib. Alhamdulillah kita berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543 bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang lain. Silakan untuk satu telepon kembali kami terima sebelum kami angkat dari pesan singkat beberapa pertanyaan yang masuk. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa abdillah. Ya. Silakan. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Tidak dibimbing. Ah? Oh iya, insyaallah, insyaallah. Iya. Iya, al-an ba. Iqra'i. Iya, jisilafi. Mayyiz, iqra'i qira'a jayidah. Iya, jisilafi. Mayyiz. Mayyiz, itu timbangan fa'il. Jadi wazan apa? Fa'ala. Nah itu sulasi mazid udah itu. Ya. Yeah. Karena ya'na tasydid timbangan fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'il. Amarnya fa'il. Berarti mayyiz. Mayyiz. Nah, kemudian bertemu alif lam di depannya, maka Zainah dibaca kasrah. Mayyizil. Nah, supaya bisa dibaca. Mayyizil fi'la. Atsulasi. Mayyizil fi'la sulasiyya. Sulasiyya. Mayyizil fi'la sulasiyya. Sulasiyya. Ya-nya tasydid ya. Ya itu tasydid. Ya apa namanya itu? Mayyizil. Ya-nya ya apa namanya huruf ya terakhir itu? Ya isbah. Ya, betul ya unisbah. Ini termasuk isim mansub. Isim mansub pakai sin bukan sad ya. Isim mansub. Iya, isim yang dinisbahkan. Disbah kepada apa? Kepada salasa. Iya. Dinisbah kepada salasa. Jadi fi'lu sulasi. Iya, sulasi. Mayyizil fi'la sulasiyyu. Jadi mayyizil fi'la sulasiyya. Nah, dia sebagai na'at. Nah, maka baca fathah ya. Terus ujarata minal fi apa al mujar roda betul minal fi'il sulasi minal fi'il sulasi betul sulasi al mazid al mazidi fi ma ya'ti. Taib. ميز الفعل الثلاثي المجرد من الفعل الثلاثي المزيد فيما يأتي. طيب apa artinya terjemahnya pisahkan bedakan fi'il thulatsi mujarrad ya fi'il thulatsi yang mazid dari fi'il thulatsi mazid yaitu fi'il yang bertambah ya. Fi ma ya'ti pada berikut ini pada berikut ini atau pada kata berikut ini ya, ya taib coba lihat iqra'i saddaqa saddaqa. Nah sulasi mujarrad atau sulasi mazid mujarrad mujarrad saddaqa coba itu berapa huruf itu coba hitung. Pertama huruf apa? Oh iya, empat ya. Mazid. Mazid. Mazidnya di mana? Tambahnya tambahan di mana? Tasjid. Iya, tambahan di mana? Di fa fi'il, lam fi'il atau ain fi'il? Ain fi'il. Di ain fi'il, iya. Kalau fa fi'il huruf sad, dalnya ain fi'il, timbangan polanya fa'ala. Qafnya lam fi'il. Berarti mazidnya timbahan di tambahannya di ain fi'il. Nah, ini fi'il mazid. Nah. Iya. Ya, timbangan fa'ala. Fa'ala. Iya, jadi saddaqa berarti dal itu ada dua. Terus qara'a. Qara'a, iya. Mujarrad. Mujarrad, sulasi mujarrad. Sulasi, sebutkan sulasi. Kalau mujarrad itu bisa ruba'i ya. Sulasi mujarrad. Ya. Sulasi mujarrad. Iya. Timbang fa'ala. Iya, terus Fataha. Sulasi. Masih mujarad. Sulasi mujarad. Terus. Aslama. Aslama. Sulasi Majid. Sulasi Majid. Di mana tambahannya? Alif. Tambahan di mana? Fafi'il. Di fafi'il. Asalnya apa? Asalnya Salima. Itu asal. Salima. Lalu bertambah hamzah masuk pada pola af'ala, wazan af'ala. Nanti akan di akan diungkapkan nanti selanjutnya itu timbangan af'ala. Jadi aslama. Ya. Terus. Qabbala. Qabbala. Taqabbala atau qabbala? Taqabbala. Hah? Qabbala. Hah? Qabbala. Apa bacaan itu? Qab. Apa bacaan itu? Taqabbala. Huruf ta, kemudian qaf baris tasydid dia. Taqabbala. Taqabbala. Taqabbala. Enggak bisa, enggak ada timbangan pola taqabbala. Ini khata. Itu salah. Nah, inilah perlu kita mengetahui wazan. Enggak ada wazan taqabbala. Katanya qabbala saja. Apa? Yang ada apa qabbala atau taqabbala? Tafa'ala. Tafa'ala. Berarti tasydid di mana? Di ta. Di banya, bukan di qaf. Ini salah cetak. Nah, khata' matba'i namanya. Salah cetak. Jadi taqabbala. Ya. Timbangan tafa'ala. Tafa'ala. Iya. Jadi masjidnya di mana? Bertambah di mana? Berarti di fa'fi'il itu tambahannya ta. Kemudian di ain fi'il, yaitu apa huruf ba, ba itu ain fi'ilnya. Asalnya apa? Qabila. Itu asalnya qabila. Qabila. Qabila. Ya. Jadi tambangan tafa'ala jadi taqabbala. Ada dua huruf tambahan. Jadi tambahan itu bisa satu huruf, bisa tambahan harfain dua huruf, bisa tambahannya apa? Tiga huruf, salah satu ahruf. Ini dua huruf. Taqabbala. Tolong diperbaiki ya. Ya. Tasydidnya pada huruf ba bukan huruf qaf. Taib, terus. Sami'a. Sami'a, iya. Mujarrad. Mujarrad. Taib, ahsan. Barakallahu fik ya Umm Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Umm Abdullah. Alhamdulillah dari Solo yang telah berinteraksi bersama kami dan membaca terkait dengan beberapa kaidah dalam pembahasan ini. Barakallahu fik. Dan sepertinya ya kita cukup, coba mungkin satu lagi Ustaz, ya. Kita tuntaskan ini sampai contohnya habis contoh ini ya. Ada 4 lagi ya. Di 0218236543 kami berikan kesempatan untuk menyelesaikan dan menyempurnakan pembahasan di malam ini. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa akhi di mana? Waalaikumsalam. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ini. Dengan siapa di mana? Samiuddin. Baik, Pak Samiuddin di mana, Pak? Samiuddin di Bondowoso. Masyaallah, ahlan, Pak. Dan Pak Samiuddin mohon monitor via telepon saja dan mohon dikecilkan volume suara TV atau radionya pada feedback. Pak Samiuddin di Bondowoso, silakan. Naam, fadhol ya. Ini mau bertanya. Iya. Iya. Ini masalah Ba'taro tadi. Mm-mm. Ini selebihnya lam fi'il itu apa? Ba'taro, ba. Mm-mm. Fi'il. Iya, lam fi'ilnya ada dua. Itu timbangan fa'lala. Jadi masuk pada timbangan nanti fa'lala. Nanti kita, nanti ada ruba'i mujarrad, timbangannya apa? Fa'lala. Itu timbangannya. Jadi di lam itu dua huruf, lam fi'ilnya dua huruf. Fa'lala jadi ba'thara, bukan berarti huruf yang ketiga kedua sama, tidak. Ya, itu pola, hanya pola. Fa'lala. Jadi ba'thara. Demikian. Nah, Bapak. Ya, terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Itu saja pertanyaannya. Iya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, insyaallah. Baik, demikian pertanyaan yang disampaikan dan sudah dijawab. Alhamdulillah, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Iya, silakan sudah masuk. Halo. Ya, assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Oh, dengan Basir di Pulau Buru. Masyaallah, ahlan, Pak. Silakan. Ahlan bik. Ma'akal kitab ya, akhul karim. Ma'akal kitab. Taib, ya, mungkin tushahid telfaz? Ini saya ingin bertanya nih, Pak. Baik, ya, ya. Baik, silakan, ya. Di kalimat ya ayuh ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya. Terus pada ayat tersebut kata amanu di apa nih di jama. Sedangkan pada kalimat kedua kutiba itu tidak dijama, itu bagaimana Ustaz? Oh gitu. Sunan kalimat itu. Iya. Taib. Itu saja, Pak. Khalas. Taib. Baik, ditunggu jawabannya. Jazakallahu khair, Bapak. Barakallahu fiik. Istakhar Ustaz. Taib. Itu ayat ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuha. Itu munadanya ada ayyu. Kemudian alladzina itu badal daripada ayyu. Perhatikan. Karena ya, sebetulnya munada itu adalah alladzina. Cuma karena ada alif lam, dia tidak bisa pakai ya. Maka tidak bisa ya langsung masuk. Hanya lafadz Allah itu yang boleh. Ya Allah. Ya Allah. Kalau munadanya alif lam, tidak bisa ya langsung. Ya Allah. Hanya Allah, lafadz Allah yang boleh. Selainnya tidak bisa. Contoh ar-rajul. Enggak bisa ya rajulu, an-nisa ya nisa'u, al-mu'minun ya al-mu'minun, enggak bisa. Harus dimasuki dengan kata ayyu. Itulah sebagai munada mabni ala dham. Jadi ya ayyuhan nasu. Nah, an-nasnya sebagai badal daripada ayyu. Demikian juga ya ayyuhalladzina. Alladzina ini badal daripada ayyu. Sebetulnya yang badal hakikatnya yang munada itu adalah alladzina itu. Nah, cuma dari kaedahnya enggak bisa langsung dia karena ada alif lam, maka harus memakai kata ayyu. Nah, itu kaedah. Kalau muannasnya ya ayyatu, perhatikan ya ayyatuhan nafsu. An-nafsu ada alif lam kan, maka pakai ayyatu. Ya ayyatuhan nafsu. Ya. Nah, kemudian ka'alladzina itu kan yang dipanggil itu kan banyak orang-orang. Makanya silatul mausulnya harus ada dhamir kembali kepada alladzina. Tentunya dhamir jama'. Nah, mana itu? Amanu. Nah, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang beriman. Nah, mana dhamirnya? Wow. Kembali pada a? Pada apa? Kembali kepada alladzina. Iya. Kemudian kutiba alaikum itu tidak ada hubungannya ya. Kutiba itu fi'il majhul. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, ini kan mukhatab langsung kepada Allah, berbicara langsung kepada orang beriman. Maka pakai apa? Kum, kalian kan. Nah, kutiba alaikumusiyam. Kenapa mungkin bertanya kenapa enggak dijamakkan? Nah, ya, karena naif fa'ilnya asyamu. Bukan kutibu. Bukan. Kutiba itu fi'il majhul, kalimat pasif, diwajibkan. Apa yang diwajibkan? As-siyamu. Karena siyam itu kan mufrad. Naib fa'ilnya mufrad, makanya fi'ilnya tidak memakai apa? Menunjukkan jamak, menunjukkan jamak ya, seperti amanu ya. Karena naib fa'il itu as-siyamu, kutiba as-siyamu. Contoh lain apa? Nasara kan? Nasara majhulnya nusira. Nusira al-muslimu, nusira al-muslimuna. Ya, baik itu naif fa'ilnya apa mufrad, musanna atau jamak, fi'ilnya tetap dalam bentuk apa? Tunggal. Nah. Ya, jadi nusira, tidak dijamakkan dia pakai waw enggak. Jadi naif fa'il itu adalah asyamu. Ya, alaikum. Diwajibkan atas kalian. Apa yang diwajibkan atas kalian? Asyamu, puasa. Ya. Ya, ini harus diperhatikan ya. Jadi kutiba bukan kembali pada amanu. Justru alaikum itu yang kembali kepada amanu. Alladzina. Ya. Baik, Masya Allah, jazakallah khair atas jawaban dari pertanyaan Bapak dan pendengar kita di Ibuan Tuhan Wasol, Barakallah Fik, Pak. Semoga ini menjadi pencerahan buat kita semua. Baik, mungkin kita lanjutkan ya. Baik, pekan depan ya. Pekan depan, insya Allah masih ada satu kali pertemuan lagi, insya Allah. Baik, demikian pertanyaan yang disampaikan dan jawaban yang beliau sampaikan menjadi akhir dari perjumpaan kita di kesempatan malam ini. Terhenti pada latihan atau bagian kedua dari sulasi mujarad dan rubai, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan pekan yang akan datang di pertemuan terakhir pada pekan yang akan datang insyaallah taala. Dan sebagai kita mempersilakan. Baik, jazakumullah khairul jaza. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ya, sedikit demi sedikit bisa kita kuasai. Kemudian saya anjurkan kembali, jangan hanya mencukupkan apa yang kita pelajari di sini. Karena ini pelajaran kita hanya sangat terbatas, waktu pun juga sangat terbatas. Silakan antum membaca kitab-kitab saraf dan silakan antum juga merujuk apa kamus ya. Kamus alhamdulillah kamus di negeri kita ini Masya Allah kamus itu banyak sekali. Bukan hanya kamus Arab, tapi juga apa? Kamus Arab Indonesia ya. Sudah ada yang kitab yang kamu sembesar itu Munawwir ya, silakan itu. Taib, jazakumullah khair jaza. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wahamdika asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mengucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Masud hafizahullah ta'ala telah bersama kami, bersama kita semua dalam kesempatan malam ini, pembahasan bimbingan bahasa Arab untuk pemula dari kitab Durusul Lughah Arabiyyah li Ghairi Natiqina bihajil yang ketiga. Dan alhamdulillah ada beberapa pendengar dan pemirsa baru yang ikut berinteraksi bersama kami. Kami ucapkan jazakumullah khairah. Semoga kajian ini bermanfaat dan kita ikuti kembali insyaallah pada kesempatan pekan yang akan datang. Jangan lupa murojaah dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.